Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatihila rahimani Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan dulu kita sudah sampai di kitab Siam ya. Di akhir-akhir di kitab Siam kita sudah masuk ke pembahasan tentang uzur-uzur membolehkan untuk tidak berpuasa. Al-a'zar al-mubihatu lil fitri. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa man mata wa 'alaihi siyamun min ramadhana anhu likulli yaumin mutun. Musannif mengatakan orang yang meninggal dunia dan punya kewajiban puasa, yaitu puasa Ramadan, maka kerabatnya nanti memberi makan untuknya, yaitu setiap hari satu mut. Wasaykhu in ajaza anis saumi yuftiru wa yud'imu an kulli yaumin mutan. Dan orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk melakukan puasa, maka tidak puasa dan memberi makan, ya, bayar fidyah setiap hari yang ditinggalkan satu mut. Walhu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qudu'u. Orang yang hamil dan menyusui, jika mereka berdua khawatir atas keselamatan dirinya, menimpa mereka berdua, maka boleh tidak berpuasa dan wajib bagi mereka berdua mengqadha puasa. Fa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima alqadha'u wal kafaratu an kulli yaumin mutun. Dan jika mereka mengkhawatirkan ya, pada kedua anak mereka, maka mereka boleh tidak berpuasa dan wajib untuk mengqadha dan membayar kafarah setiap hari, yaitu satu mut. Wa waridlun wa sulusun bil iraqi, yaitu satu sepertiga ritel iraq. Wal maridu wal musafiru safaron tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Dan orang yang sakit, juga orang yang musafir, safar yang jauh, maka mereka boleh tidak berpuasa dan mereka harus mengqadha. Ya, di sini ada beberapa orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, kan, tapi di situ apa? Ada yang diperintahkan untuk mengqadha, ada juga yang membayar fidyah. Di matan disebutkan kalau untuk yang masalah qadha yaitu atau fidyah, misalnya di situ orang yang mati masih punya utang puasa. Kemudian kalau orang tua sudah tidak mampu puasa, dia fidyah saja. Ya, di situ hanya fidyah saja. Adapun orang hamil dan menyusui, ya, itu ada yang nanti qadha saja, ada yang nanti qadha plus fidyah kafarah, tergantung nanti dia mengkhawatirkan siapa. Kemudian orang yang sakit dan musafir ini kodok saja. Dia ada yang kodok saja, itu orang sakit sama musafir. Ada yang fidyah saja, orang yang tua dan tidak mampu. Kemudian ada yang kodok saja atau kodok plus fidyah, ini orang hamil dan menyusui dengan perinciannya. Ya, sambil kalau misalnya baca ibarah dimanapun kitabnya ya dilatih ya, walaupun ini perlu apa kebiasaan dilatih untuk menyimpulkan ya, bisa berupa poin-poin atau bahkan misalnya tadi dari ibarah di matan berarti bisa kita beri poin-poin yang lebih memudahkan ya. Misalnya dibuat tabel itu kan bisa kan. Ini orang tua renta yang tidak mampu puasa nanti qadha plus fidyah enggak, nanti bisa di situ dibuat apa bagan ya, sehingga untuk mempermudah kita dalam belajar. Masalah kita lihat penjelasan dari pensyarah Syekh Hisam Al-Kamil Hafizullah Ta'ala. Orang yang mati dan punya kewajiban puasa ya, dan dia sewaktu itu belum tidak memungkinkan untuk mengganti. Tidak memungkinkan untuk apa? Mengganti puasa. Sebab apa? Karena sakitnya berkelanjutan ya, sampai dia meninggal dunia, maka falaisa alaihi syai. Ya, tidak punya kewajiban apa-apa. Di orang yang sakit misalnya, udah ada yang enggak puasa, ya belum sempat mengqadha karena apa? Sakitnya terus ya, berlangsung terus. Terus menerus sakit sampai meninggal. Maka di sini sebutkan yaitu tidak ada kewajiban apapun karena tidak memungkinkan baginya untuk mengqadha ya, sewaktu masih hidup. Kemudian kalau dia punya kewajiban puasa dan masih memungkinkan ya punya kesempatan untuk mengqadha, tapi dia enggak mengqadha, maka kerabat-kerabatnya yang lebih utama adalah berpuasa untuknya ya, berpuasa untuk orang yang meninggal dunia tadi. Dan boleh juga misalnya membayar fidyah untuk orang yang meninggal tadi ya, yaitu setiap hari yang ditinggalkan ya satu mud ya, sekitar 600 gram. Berdasarkan hadis man mata wa alaihi siyam soma anhu walihu. Ya, jadi boleh berpuasa kerabatnya ini, boleh juga bayar fidyah. Yang afdol berpuasa, bayar fidyah juga boleh. Nah, jadi ini kenapa dia diwajibkan seperti itu? Karena dia masih punya kesempatan untuk mengqadha tapi enggak mengqadha. Nah, beda dengan kasus pertama tadi, dia enggak punya kesempatan karena berlangsung terus sakitnya sampai meninggal dunia. Kemudian permasalahan orang yang hamil, alhamil dan murudi menyusui. Ya, dirinci perinciannya. Yang pertama, jika orang yang hamil dan menyusui ini khawatir ada tertimpa apa mara bahaya, tertimpa pada dirinya ya, diri mereka ya berdua ya, khawatir nanti kalau puasa nanti menjadi apa mudorot bagi tubuhnya mereka berdua ya, jadi sakit nanti. Kemudian perincian yang kedua, jika khawatir terhadap dirinya sendiri dan terhadap apa janin yang dikandungnya atau terhadap apa anaknya ya, karena nanti anak yang disusui, karena nanti sedikit apa susuannya ya. Maka kalau seperti itu gimana? Ini jadi double, khawatir terhadap diri sendiri dan anaknya. Ya, jadi khawatir terhadap tubuhnya, fisiknya, diri sendiri, mereka berdua yang hamil dan menyusui, juga mengkhawatirkan anaknya, mengkhawatirkan janin yang ada dalam kandungannya. Kalau yang menyusui mengkhawatirkan apa? Anak yang disusuinya, karena sedikit air susunya misalnya. Kalau seperti itu wajib qadha karena mereka apa? Wajib qadha karena wajib qadha saja di sini ya. Karena kekhawatiran mereka terhadap diri mereka sendiri menghalangi untuk fidyah. Untuk apa? Fidyah. Kemudian kekhawatiran mereka terhadap kedua anaknya ya, jadi janin maksudnya janin sama anak yang menyusui itu sebenarnya mengharuskan fidyah. Jadi ada dua hal yang di sini itu seperti bertentangan, ya, bertentangan. Jadi kalau orang ini mengkhawatirkan diri sendiri, itu menghalangi wajibnya fidyah. Gara-gara dia mengkhawatirkan diri sendiri, jadi tidak bayar fidyah, menghalangi, ya, manik, menghalangi apa? Wajibnya fidyah. Sedangkan, ya, mengkhawatirkan orang lain, kedua anaknya, berkonsekuensi wajibnya fidyah. Nah, gimana? Ada yang berkonsekuensi wajib fidyah karena dia mengkhawatirkan anaknya, tapi dia juga punya manik. Nah, kaedahnya, kaedah syar'iyah, idza jtama'a mani'un wa muqtadin, ya. Jika manik sama muqtadin itu berkumpul, penghalang sama yang faktor yang mendorong, mengharuskan, ya. Penghalang sama faktor yang mengharuskan berkumpul jadi satu, wuliba al-manik, dimenangkan yang manik alal muqtadi, atas faktor yang mengharuskan. Ya, sehingga konsekuensinya gimana? Ya, dia enggak bayar fidyah. Ya, karena maniknya dimenangkan. Ya, maniknya tadi kan menghalangi fidyah. Manik min mujubil fidyah. Yang ketiga, khawatir terhadap anaknya saja, ya. Khawatir terhadap anaknya saja. Faqat, ya. Maka fa'alaihima al-qada' wal fidyah. Maka wajib bagi mereka qada' dan fidyah. Nah, ini yang double itu mengkhawatirkan anaknya saja. Ya, karena mengkhawatirkan anak ini mengkhawatirkan orang lain tadi apa? Muqtadi, ya, liwujudi al-fidyah. Sehingga bayar fidyah. Nah, dia tidak mengkhawatirkan diri sendiri, berarti enggak ada maniknya, berarti terlaksana bayar fidyah. Plus qada' karena dia meninggalkan puasa. Ya. Ya, bisa diulang-ulang nih, ada kaidah seperti ini. Nah, diriwayatkan dari Abu Dawud, dari Ibnu Abbas. Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiquna hu fidyatun ta'amun miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu atau berat berpuasa, wajib fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Berarti ini tentang perkataan Ibnu Abbas, yaitu dulu orang tua laki-laki ataupun perempuan boleh berbuka, ya, dan memberi makan setiap hari seorang miskin. Dan orang yang hamil dan menyusui jika khawatir terhadap anaknya, maka berbuka puasa, tidak berpuasa, dan memberi makan. Kemudian udzur-udzur yang membolehkan untuk tidak puasa. Yang pertama, orang tua yang tidak mampu berpuasa, yaitu jika nanti dia berpuasa maka akan menimbulkan apa? Kebinasaan, kemudorotan. Maka dia tidak puasa dan memberi makan orang miskin, yaitu setiap hari satu mud, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat untuk melaksanakan puasa, bayar fidyah, beri makan orang miskin. Ya. Ya, walaupun dia orangnya miskin, nanti menjadi tanggungannya, ya. Misalnya dia kekurangan, ya. Jadi nanti fidyahnya menjadi tanggungan. Jadi tanggungan orang tersebut karena dia tidak puasa, ya, kewajibannya bayar fidyah. Yang kedua, uzur yang kedua, sakit, yang nanti kalau dia berpuasa akan mendapatkan udoror, mendapatkan mara bahaya berupa apa? Sakitnya bertambah atau sembuhnya tertunda menjadi lama. Allah SWT berfirman, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Ya, barang siapa sakit, jadi orang yang sakit dan bersafar, maka mengganti di hari-hari yang lain. Kemudian orang yang safar, yang safarnya jauh, tawil, safar tawil, yaitu safar yang dua marhalah, ya, sekitar 83 km jika dikonversi di kilometer. Ya, sudah pernah kita sampaikan safar tawil, ya, dua marhalah, yaitu dua hari atau sehari atau satu hari satu malam perjalanan hewan dengan jalan biasa diberi beban dan di situ dihitung juga istirahat, misalnya makan, minum, sholat. Itu nanti dua marhalah, ya, sekitar dikonversi sekitar 83 km disebut safar tawil. Jadi sehingga nanti kalau safarnya qasir maka tidak, ini safar tawil. Ya, nah, tapi disyaratkan, ya. Jadi itu maksudnya masafah al-qasr itu masafah jarak bolehnya mengqasar sholat. Ya tadi safar tawil itu safar yang dibolehkan untuk mengqasar sholat. Kan tapi disyaratkan safarnya ini berangkatnya sebelum terbit fajar, ya. Jadi sebelum subuh mulai safar. Kalau nanti setelah subuh misalnya jam 8 safar enggak boleh. Enggak boleh apa mengambil rukhsah kemudian tidak puasa karena dia sudah memulai puasa di waktu hadar. Maka ibadahnya dimenangkan ketika ada ibadah berkumpul antara hadar sama safar, dimenangkan yang hadar, dimenangkan yang mukim. Nah, dia sudah mulai puasa di hadar, di mukim. Nah, maka tidak boleh dia kemudian apa? Mengambil rukhsah tidak puasa. Kemudian berperang, ya. Nah, ini enggak ada penjelasannya, ya. Intinya dia berperang. Kemudian mengurus orang yang ya, jika seorang yang puasa khawatir akan terjadi apa, mendapatkan kebinasaan atau kurang akal atau terganggu panca inderanya, ya, inderanya jika apa berpuasa. Sebentar saya cek dulu. Ya, jadi kalau misalnya dengan berpuasa dia akan bisa menjerumuskan pada kebinasaan. Di hampir dia hampir-hampir saja, Pak, misalnya dalam kebinasaan, ya. Dalam situasi yang seperti itu, ya. Ya, dalam situasi yang bisa menimbulkan kebinasaan atau kurangnya akal atau hilangnya fungsi indera. Di mana dia tidak apa bisa berpuasa dalam kondisi seperti itu. Dengan kondisi seperti itu dia tidak bisa berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Dan hal-hal tadi yang membolehkan untuk tidak berpuasa, maka boleh baginya tidak berpuasa dan wajib qadha setelah hilang uzur. Ya. Wajib qadha jika hilang uzur, ya, kecuali nanti memang yang ya misalnya orang yang sudah tua renta yang terus menerus ya, yang terus menerus apa, tidak bisa melakukan ibadah puasa. Tetapi yang lainnya orang sakit, nanti masih ada harapan sembuh, ya nanti setelah itu mengqadha dan yang lainnya ya, tadi. Mengakhirkan qadha sampai datang Ramadan berikutnya, padahal dia mampu punya kesempatan untuk mengqadha, mengqadha puasa yang ditinggalkan, maka dia nanti mengqadha yang tertinggal plus nanti apa? Plus berbilangnya fidyah. Berbilangnya apa? Fidyah. Dia nanti tambah lagi menjadi 3 mud. Yaitu mud yang pertama karena tertinggal puasa, mud yang kedua karena mengakhirkan puasa. Kemudian fidyah didistribusikan ke fakir miskin. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian fasal tentang i'tikaf. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wal i'tikafu sunnatun mustahabatun walahu syartani an-niyatu walubsu fil masjidi wala yakhruju minal i'tikafi al-manzuri ila lihajatil insan. A'udzrin min haidin aw maradin la yumkinu al-muqamu ma'ahu wa yabtulu bil wad'i. Itikaf secara bahasa al-habsu wal-mulazamatu wal-ikomatu al-syai' itu menahan, ya, melazimi, menyertai dan tinggal di tempat tertentu. Secara syariat yaitu tinggal di masjid dengan niat khusus. Hukumnya sunnah mu'akadah sebagaimana berdasarkan hadis bahasanya An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataqifu al-ashr al-akhira min Ramadan. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf di 10 terakhir bulan Ramadan wa yuwazibu alaihi dan apa merutinkannya. Itikaf hukumnya sunnah di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan di hari-hari sepanjang tahun. Tetapi lebih ditekankan di bulan Ramadan dan lebih ditekankan lagi di 10 terakhir di bulan Ramadan. Syaratul itikaf, syarat-syarat itikaf yang pertama niat, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya yang membutuhkan niat. Adapun jika itikafnya adalah itikaf nazar, maka wajib berniat bahasanya itu itikaf nazar. Misalnya nawaitul itikaf al-mandur. Atau itikafnya sunnah ya, bukan nazar, nawaitu sunnatul itikaf. Intinya nanti adalah kalau itikafnya nazar juga harus disertakan niatnya nazar. Harus ada ta'yin di situ untuk nazar. Yang kedua, syarat yang kedua adalah alubsu fil masjid, tinggal di masjid. Yaitu orang itikaf berada di masjid, tidak keluar dari masjid seukuran lebih dari tumakninah saat ruku. Jadi tumakninah itu yaitu satu kali tasbih ya, misalnya subhana rabbil azim. Nah, itu tumakninah. Maka lebih dari itu, lebih sedikit dari itu sudah teranggap bisa i'tikaf. Jadi nilai minimal waktu minimal i'tikaf adalah tumakninah plus waktu sedikit. Tumakninah ditambah sedikit waktu. Disunahkan setiap orang masuk ke masjid untuk berniat itikaf sampai dia sehingga tidak dia tidak keluar dari masjid. tidak misalnya semalam minimalnya itu ya tentu berat kalau di hari-hari biasa ya. Tapi kalau waktunya seperti ini ya dan ini pendapat mazhab, maka ringan bagi kita kan. Ringan untuk mendapatkan pahala itikaf. Yang penting tidak lupa untuk berniat. Faedah itikaf tidaklah bisa dilakukan kecuali di masjid dan disunahkan di masjid jami, masjid yang diselenggarakan sholat Jumat sehingga dia nanti tidak keluar-keluar untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang lain. Seorang perempuan ya tidaklah bisa itikaf di masjid di rumahnya, kan tapi dia itikaf tetap di masjid yang biasanya dengan izin suaminya. Jika suaminya tidak mengizinkan, hukumnya haram. Rukun iktikaf yang pertama, masjid. Ya, qala Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri atau menjima istri sedangkan masih beritikaf di masjid. Menunjukkan ini tempatnya masjid. Rukun yang pertama masjid. Yang kedua al-lubsu, yaitu tinggal di masjid walaupun sesaat, yaitu tuma'ninah plus sedikit waktu minimalnya. Kemudian niat itikaf, kemudian al-mu'takif orangnya. Orangnya terhitung dihitung rukun ya, sebagaimana puasa. Puasa as-so'im terhitung rukun. Nah, kalau sholat tidak. Ya. Kalau puasa tidak ada bentuknya sendiri, ini itikaf juga, maka orangnya pelakunya dimasukkan dalam rukun. Dan disyaratkan bagi orang yang itikaf, yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas dan janabah. Disyaratkan balik enggak ada ya? Tidak ada syarat balik. Berarti kalau anak kecil ya enggak masalah ya. Kemudian apalagi? Berakal, berarti kalau gila ya tidak sah. Kemudian adab iktikaf, yang pertama menyibukkan diri dengan ketaatan, bisa berubah baca Al-Quran, berzikir, kemudian belajari ilmu agama dan yang lainnya. Kemudian berpuasa dari keluar dari masjid kecuali ada hajat. Jadi keluar dari masjid bagi yang itikafnya nazar maka membatalkan puasa kecuali ila lihajatin. Ya tadi di matan disebutkan wala yakhruju minal itikafi al-manzuri ila lihajatil insan. Nah, ada kebutuhan insan, yaitu nanti kebutuhan insan misalnya di sini buang air kecil, buang air besar, mandi, minum, makan. Kalau enggak ada kebutuhan batal. Jika seorang yang beritikaf keluar tanpa hajat sebelum berakhir waktu itikaf yang dinazarkan, maka batal itikafnya dan wajib dia mengqadha, berarti mengulangi lagi itikafnya. Ya tentunya ini itikaf yang berturut-turut ya. Kalau nanti dia nazar itu bisa nazar itikaf misalnya 3 hari berturut-turut, ya nanti putus. Ya. Putus berarti harus ulang dari awal. Harus berurutan 3 hari misalnya. Tapi kalau niatnya nanti tidak berturut-turut, ya ya tinggal ditambah lagi. Ya, sehari kemudian putus, kemudian nanti tinggal tambah 2 hari. Kalau niatnya, nazarnya tidak berturut-turut. Yang kedua, batal itikaf kalau dia haid, keluar haid, darah haid, ataupun nifas. Karena mulianya, karena haramnya seorang haid dan nifas itu di masjid. Adapun perempuan yang istihadhah, maka boleh untuk beritikaf. Yang enggak boleh di sini, haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas. Yang ketiga, itikaf batal jika murtad atau mabuk atau gila. Jadi gila membatalkan itikaf, mabuk dan gila. Ya. Tidur tidak berarti ya. Murtad, gila, murtad, mabuk, gila. Kemudian yang keempat, jima. Ya, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 87 yang baca tadi, wala tubashiruhunna. Janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian. Hai istri kalian. Jima tubashiruhunna, mubasharah di sini maksudnya adalah jima. Yang kelima, keluar mani karena mubasharah. Karena apa? Ada cumbuan misalnya dengan apa? Rabaan, kemudian ciuman dan yang lainnya dengan fiil. Dengan apa? Fiil. Adapun mimpi basah tidak membatalkan. Ya, keluar mani tapi karena mimpi basah, bukan karena mubasyarah. Tidak membatalkan, kan, tapi dia harus segera keluar karena orang junub tidak boleh dalam masjid. Haram bagi orang yang beriktikaf itu melakukan jima, ya, walaupun di luar masjid. Ya, misalnya dia keluar masjid, nah, untuk kebutuhan, untuk hajatul insan, ya. Tapi setelah itu dia jima, nah ini kan di luar masjid. Orang yang bernazar untuk itikaf di masjid dalam keadaan dia juga sholat, maka wajib baginya sholat 2 rakaat minimalnya. Kemudian orang yang bernazar untuk itikaf dalam keadaan berpuasa, maka wajib baginya untuk puasa pula sesuai dengan apa yang dinazarkan. Orang yang bernazar untuk itikaf di Masjidil Haram di Mekah, maka wajib untuk itikaf di Masjidil Haram. Kalau orang bernazar untuk itikaf di Masjidin Nabawi, maka wajib dia itikaf di Masjid Nabawi dan boleh, nah, sudah mencukupi jika dia itikaf di Masjidil Haram. Ya, mungkin dilihat dari keutamanya ya. Kemudian orang yang nazar untuk itikaf di Masjidil Aqsa, maka wajib dia itikaf di Masjidil Aqsa dan mencukupi jika dia itikaf di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Padahal niatnya tadi di Masjidil Aqsa. Ya. Bisa jadi melihat dari keutamaannya ya. Adapun orang yang bernazar untuk itikaf di masjid selain masjid yang 3 tadi, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa, maka cukup baginya misalnya itikaf di masjid selain yang dinazarkan. Ya. Misalnya itikaf di masjid di dekat kampung, kemudian dia itikafnya di lain kampung, masjid yang lain, maka itu sudah mencukupi, ya. Sudah teranggap melaksanakan nazarnya. Seorang perempuan yang itikaf, kemudian suaminya mati, dia masih posisi di masjid, perempuannya, maka wajib beriddah nanti di rumah dari rumah suaminya. Nanti setelah selesai iddah ya melanjutkan iktikafnya berdasarkan yang telah dilakukan. Jadi masa iddahnya ini ya tetap di rumah suaminya, bukan di masjid. Dia suaminya wafat, maka dia menjalani masa iddah ya, pulang dulu ke rumah suaminya. Kalau sudah selesai nanti dia melanjutkan itikafnya, tinggal disambung, maksudnya tabni ala mafata, disambung itikafnya. Ini ketika misalnya apa dia menazarkan ya. Ya kalau itikaf sunnah ya tidak ada masalah. Ini misalnya nazar ya belum selesai, kemudian nanti wafat suaminya. Jika seorang yang itikaf ini mimpi basah atau junub dan mandi, kemudian nanti kembali lagi, maka tidak terputus ya. Masa itikaf tidak terputus. Kemudian jika seorang yang itikaf keluar untuk menjenguk orang sakit, maka ini terputus itikafnya. Dan menjenguk orang sakit dari golongan apa? Dzabil arham, kerabat, lebih utama daripada itikaf. Ya, lebih utama untuk menjenguk orang sakit dari kerabat daripada itikaf. Tapi nanti apa? Terputus ya. Itikafnya terputus. Jika nanti ada jenazah dan itikafnya adalah itikaf sunnah, maka yang afdol adalah memutus itikaf, kemudian mengikuti apa? Penyelenggaraan atau sholat jenazah. Adapun kalau itikafnya itu adalah dinazarkan, maka tidak keluar untuk ikut penyelenggaraan jenazah. Jika keluar maka batal itikafnya. Maka tadi disebutkan kalau itikaf mandur, nazar itu dia batal kalau keluar masjid kecuali untuk hajatul insan. Ya, disebutkan tadi hajatul insan itu buang air kecil, buang air besar, kemudian mandi, makan, minum. Nah, kemudian disebutkan di sini kalau dia apa keluar untuk mengikuti penyelenggaraan jenazah, maka apa batal itikafnya kalau yang nazar. Karena berarti tidak masuk ke hajatul insan. Jika seorang perempuan haid dan posnya dia di dalam masjid sedang itikaf, maka dia keluar dari masjid nanti setelah suci, maka ya, nanti melanjutkan itikafnya ya. Banat ala ma madha min ayam. Jadi melanjutkannya. Kemudian keluar dari masjid karena takut terhadap seorang yang zalim, tidak membatalkan itikaf. Keluar dari masjid karena takut ya. Berarti masuk darurat ya mungkin. Ya, dengan demikian sudah selesai kitab Siam. Kita lanjutkan di kitab Haji ya. Bagian terakhir dari Rubu'ul Ibadat. Di salat itu diawali dengan thaharah, kemudian ada zakat, yang salatnya yang paling panjang ya. Kemudian kitab zakat, kitab puasa, terakhir kitab Haji. Sudah selesai rukul ibadat. Jadi, seperempat dari pembahasan fikih yang itu berupa ibadah. Kitabul haji, qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa syara itu wujubil haji sab'atu asya'a. Syarat wajibnya haji ada 7 ya. Artinya apa? Syarat wajib ya. Bagaimana yang telah kita baca berulang-ulang, maka menjadi wajib kalau terpenuhi syarat ini. Al-Islamu Islam, wal-bulughu balik, wal-aklu berakal, wal-huriyatu merdeka, wa-wujudu zati wa-rohilati. Adanya bekal dan kendaraan tunggangan. Takhliyatu tariqi, kosongnya jalan, yaitu dari yaitu keamanan. Wa imkanul masiri, memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Atau masa waktu untuk melakukan perjalanan. Haji secara bahasa al-qasdu. Ya. Ya seperti niat. Niat secara bahasa al-qasdu juga. Hanya memaksudkan. Ya. Maksudkan, menyengaja. Secara syariat yaitu memaksudkan menuju Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Haji disyariatkan di tahun ke-6 Hijriah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haji satu kali di tahun ke-10. Adapun Abu Bakar di sini disebutkan di tahun ke-9. Faedah Ibnu Al-Aimad di Kasfil Israr menyingkap rahasia-rahasia. Hikmah rangkaian kata hak sama jim. Bahasanya hak itu dari hilm, jim dari jurum. Maka seorang hamba seolah mengatakan, ya Rob, jituka bijurmi. Saya datang dengan dosa-dosaku, dengan dosaku. Agar engkau litaghfirahu, agar engkau bisa mengampuni bihilmika, dengan sifat pengampunmu. Hukum haji fardu ain setiap muslim dan muslimah ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, seumur hidup satu kali. Dan haji ini ibadah yang ala tarohi, bisa ditunda pelaksanaannya, yaitu di waktu kapanpun, akan tapi disunahkan untuk menyegerakan pelaksanaannya. Dalilnya adalah wa atimmu al-hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Dan dalil-dalil yang lain. Orang yang mengingkari kewajiban haji hukumnya kafir. Karena dia mengingkari sesuatu yang ma'lum, ma'lumun minaddin bilurah. Kaidahnya gitu ya. Mengingkari sesuatu yang ma'lumun minaddin bil darurah. Sesuatu yang sudah diketahui dalam agama, diketahui dengan darurah. Ya. Orang enggak belajar itu sudah tahu. Ya, kecuali dia mengingkari karena misalnya apa? Jahil, masih baru saja masuk Islam atau hidup di satu daerah yang jauh terpencil dari Islam. Hikmah disyariatkannya haji, yang pertama ta'abudi, ya, semata-mata kita menghamba beribadah pada Allah SWT, taat pada Allah SWT. Kemudian berkumpulnya kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia untuk saling mengenal, saling dekat, ya, saling akrab. Yang ketiga, banyaknya manfaat yang kembali ke orang yang berhaji. Kemudian yang keempat, diampuninya dosa-dosa. Yang kelima, sebagai pengingat ibadah para nabi dan para rasul. Kemudian yang keenam, melepaskan dirinya seorang yang berhaji dari urusan dunia dan mengingatkan pada hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Yang ketujuh, manusia itu apa sama ya dalam hal pakaian, kemudian dalam hal tempatnya, kemudian dalam hal ibadahnya. Kemudian nomor 8, melatih badan fisik untuk menerima yaitu sesuatu yang berat, kemudian untuk bisa bersabar ya, dalam keterasingan dan jauh dari keluarga. Hikmah disyariatkannya haji. Kemudian syarat-syarat wajib yang sebagaimana disebutkan di matan. Yang pertama Islam, karena ini adalah ibadah, maka tidak sah bagi orang kafir dan tidak wajib dilakukan oleh orang kafir, kan, tapi orang kafir akan mendapat hukubah di akhirat. Yang kedua balik, ya, sehingga dengan balik ini diberi pembebanan. Kemudian tiga berakal, ya, sama berakal sama balik, ya, diringkas menjadi mukallaf. Kemudian yang keempat al-huriyah, merdeka. Karena haji ini adalah ibadah badan dan ibadah harta. Sedangkan budak tidak memiliki harta, tapi dimiliki. Yang kedua, adanya bekal dan kendaraan tunggangan yang layak untuk ditunggangi. Kemudian ada bekal berupa makanan, minuman, dan tempat tinggal. Nanti adanya tempat tinggal. Dan dia memiliki nafkah untuk perjalanan, untuk safarnya, untuk perjalanannya, baik itu ketika pergi dari tempat tinggalnya menuju ke tanah haram dan kembalinya. Juga punya harta nafkah untuk keluarganya. Jadi syaratnya tadi punya bekal untuk perjalanan pergi dan kembali, juga bekal ini untuk nafkah dirinya ketika tinggal di tanah haram, kemudian nanti juga punya harta untuk mencukupi nafkah keluarganya yang ditinggalkan. Nah, itu harus ada. Kemudian yang nomor 6, tahliyatut thoriq, yaitu jalannya aman. Ya, tidak ada musuh, tidak ada begal, ya, jalannya aman. Sehingga kalau jalannya berbahaya, ya, tidak ada keamanan, ya, tidak wajib berarti hukumnya. Jadi jalannya harus aman. Ya, berdasarkan ayat wala tulqu bi aidikum illa tahluka, janganlah lemparkan diri di kalian dalam kebinasaan. Maka harus orang yang berhaji ini terjamin keamanan dirinya, hartanya, dan kehormatannya. Kemudian imkanul masir, yaitu masih cukup waktu untuk melakukan perjalanan. Ya, sampai di Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau enggak cukup waktu, misalnya terpenuhi syarat semuanya tadi, ya, tapi sudah mepet waktunya melakukan perjalanan, ya, nanti sampai sana sudah tanggal 10 misalnya, 10 Dzulhijjah. Ya, sudah pagi-pagi sudah nyampe, baru nyampe sana, ya. Sudah hilang apa? Waktu ibadah haji. Maka kalau seperti itu tidak imkan masir. Walaupun syarat yang lain terpenuhi, ya. Sudah mampu secara harta, kemudian jalan juga aman dan lain sebagainya, syarat-syarat terpenuhi, tapi waktunya tidak memungkinkan. Jika seorang anak itu berhaji yang dia belum balig, maka hajinya ini tidak menggugurkan haji wajib. Tidak gugur kewajiban hajinya, hajul Islamnya tidak gugur. Berarti harus haji lagi ketika sudah balig. Masalah perempuan tidak pergi untuk melakukan ibadah haji kecuali dengan izin suaminya. Maka jika diizinkan untuk pergi, juga harus pergi bersama mahram atau bersama perempuan-perempuan lain yang dipercaya. Ini untuk haji apa? Haji Islam, haji yang wajibnya. Nanti kalau enggak ada mahram, Pak, dengan wanita-wanita lain yang bisa, sekumpulan wanita lain yang bisa terpercaya. Allah SWT berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, istita'ah ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan zat wa rahilah, bekal dan kendaraan. Kemudian kemampuan itu terwujud pada seorang jika dia nafkah, ya tadi ya, ketika untuk perjalanan berangkat dan perjalanan pulang, dan apa, nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan selama ia tinggalkan untuk melaksanakan ibadah haji. Macam-macam kemampuan itu, ada yang kemampuan mubasyarah langsung, yaitu dia mampu untuk melaksanakan haji secara langsung, yaitu dirinya sendiri tanpa kesulitan dan mara bahaya yang menimpanya. Artinya fisiknya apa? Sehat. Ada juga yang kemampuan tidak langsung, yaitu seorang mempunyai apa? Bekal, harta yang cukup, sehingga dia nanti bisa menjadikan orang lain untuk mewakilinya sebagai apa? Naib. Mewakilinya dalam melaksanakan ritual ibadah haji, karena dia tidak mampu untuk melaksanakannya sendiri sebab sakit atau misalnya sudah tua renta. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, ada seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, inna faridatallahi ta'ala ala ibadi fil haji adraktu abi syaikhon kabiran layas butu ala rohila afahadju anhu qala na'am. Ya, di situ menunjukkan bahasanya apa? Bisa diwakilkan. Karena tadi si perempuan mengatakan afa ahadju anhu, apakah saya berhaji untuknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya." Karena dadi sudah saykhon kabiron. Orang tuanya sudah tua renta. Tidak memungkinkan untuk menunggangi kendaraan. Maka boleh apa, naib tadi digantikan oleh orang lain. Artinya berarti ini apa? Al-istita'ah wairul mubasyarah. Mampu berhaji tapi tidak secara langsung. Kalau yang pertama, yang mubasyarah, dia mampu sendiri, fisiknya itu kuat ya. Tanpa ada rasa berat ketika nanti melaksanakan ibadah haji. Ya, arkanul haji qolal musannifu rahimahullahu taala, wa arkanul haji arba'atun. Rukun-rukun haji ada 4. Nah, ini perlu diingat-ingat rukun ya. Rukun, fardu, ini perlu diingat-ingat. Yang pertama ala ihram ma'aniyah, yaitu ihram ma'aniyah, yaitu maksudnya niyah yaitu niat ma'al ihram ya. Intinya niatnya ya, intinya niatnya. Karena ihram itu bisa bermakna niat, bisa bermakna duhul nusuk. Bisa bermakna niat, bisa bermakna masuk ke dalam rangkaian ibadah haji. Yang dimaksud ini ihram bermakna niat. Artinya niat ma'al ihram. Maksudnya seperti itu. Wal wukufu bi arafata, dan wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga tawaf bil bait, tawaf ya, di Baitul Haram. Kemudian as-sa'yu baina Safa wal Marwah. Kemudian apa? Sa'i antara Safa dan Marwah. Ada 4 ya. Tapi yang muktamad itu al-halqu, nah, yaitu mencukur, itu juga masuk rukun. Kemudian tambah satu lagi yaitu tartib mu'zamal arkan, yaitu urut di mayoritas rukun-rukun haji. Ini totalnya sebenarnya ada 6, tapi di mata Nabi Suja ini yang menggundul atau mencukur ini dimasukkan di kewajiban haji. Ya, yang muktamad untuk bercukur itu masuk rukun haji. Sehingga 5 kalau tambah bercukur, menggundul atau bercukur. Nah, ditambah satu lagi yaitu tertib. Ya. Ditambah tertib, akan harus tertib di mayoritas rukun-rukun haji. Tidak semuanya, tapi di mayoritasnya. Karena nanti ada beberapa rukun haji yang tidak harus tertib. Jadi artinya boleh ini dulu atau boleh itu dulu. Sehingga totalnya ada 6. Ya. Totalnya apa? Ada 6. Rukun dan wajib itu ya sama artinya, kecuali di dalam haji. Ya, sama artinya kecuali dalam haji. Kalau dalam sholat ya rukun itu ya wajib sama. Wajiban sama rukun itu sama. Tapi di haji ini dibedakan. Rukun, ya, kalau dalam haji, yang yaitu yang sah tidaknya haji bergantung pada rukun ini, ya, haji dan umroh, dan tidak bisa ditutup dengan dam ketika ditinggalkan. Ketika tidak melakukan rukun, tidak bisa ditutup dengan dam. Artinya apa? Harus dilakukan rukun itu. Harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, tidak sah hajinya. Kalau wajib, yaitu sah tidaknya haji tidak tergantung pada kewajiban. Ya. Dan kalau ditinggalkan bisa ditutup dengan dam. Maka beda antara rukun dan wajib. Nanti dalam haji itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ada tiga, ya. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Maka ini harus kita ingat, ya. Kita mulai dari rukun. Rukun dihafal dulu, ya. Hafalkan rukun dulu. Karena nanti sah tidaknya haji ini tergantung pada rukun ini, ya. Kalau kewajiban haji tidak mempengaruhi sah tidaknya. Ditinggalkan juga sah, tapi nanti dia membayar dam. Rukun yang pertama adalah ihram ma'aniyah, ya. Maksudnya niat ketika ihram. Ketika masuk di ibadah haji, nanti dia niat. Yaitu niat untuk melaksanakan apa? Nusuk, ya. Ibadah haji dan disunahkan talafut. Dan niat nanti di mikot, ya. Niatnya di mikot, wajib niat di mikot. Niatnya rukun, kemudian niat di mikot, wajib. Jadi memakai pakaian ihram nanti kalau sudah sampai mikot, nanti dia niat untuk haji atau umroh. Nah itu namanya rukun pertama, yaitu niat. Sunnah-sunnah ihram, ya. Ketika ihram ini, ya sebelum ihram, nanti kesunahannya mencukur kumis dan menyisir rambut. Kemudian mencabut bulu ketiak, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, kemudian mandi untuk ihram, kemudian memakai wangian pada badan saja. Kemudian memakai ridak dan izar yang baru dan putih. Ini sunah-sunah, ya. Ridak atasan, izar bawahan. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat untuk ihram. Ini kesunahan-kesunahan, ya. Sebelum orang ihram, ya. Kemudian rukun yang kedua, al-wukufu bi-arofah, wukuf di Arafah. Ini adalah rukun yang paling besar dan paling penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haju Arafah, haji itu Arafah. Faedah Arafah adalah satu gunung atau bukit dekat dengan Mekah dari sisi timur. Dinamakan dengan nama Arafah karena li ta'aruf, ta'arufi, ta'aruf Adam sama Hawa. Ya, di tempat tersebut setelah apa keduanya keluar dari surga, ta'aruf saling mengenal, ya. Allah alam bisawab. Syarat wukuf di Arafah yang pertama yaitu wukuf di waktu yang telah ditentukan atau di sebagian waktunya, ya, di bagian dari waktu yang ditentukan, yaitu antara zawal sams, ya, tergelincirnya matahari, ya, berarti zuhur, ya, hari Arafah itu 9 Zulhijjah, ya, sebelum hari raya, sampai fajar yaumun nahar sampai fajar, yaitu subuh hari 10 Zulhijjah, yaitu hari raya. Jadi waktunya wukuf itu ya dari zuhur tanggal 9 Zulhijjah ya, terus sampai asar, maghrib, terus isya, terus sampai fajar tanggal 10 Zulhijjah. Membentang ke situ waktunya. Nanti kalau orang datang kok sudah setelah subuh tanggal 10 Zulhijjah ya, sudah lewat dia, enggak bisa wukuf kan? Ya. Sudah terlewat. Ya, paling tidak itu wukuf harus dilaksanakan. Ya, nanti ada perinciannya kalau tidak melaksanakan wukuf bagaimana. Ya. Jadi kalau enggak melaksanakan wukuf, dia nanti harus bertahalul dengan amalan-amalan umroh. Kemudian yang kedua, syaratnya dia berada di batasan Arafah. Dia berdiri di berada di batasan Arafah. Kemudian tanbih, tidak termasuk Arafah adalah bagian depan dari Masjid Namirah dan Masjid Uronah, juga Masjid Ibrahim. Allahu a'lam bishawab. Ya, gambarannya bisa Allahu a'lam bisa dilihat di peta atau di mana. Yang intinya nanti kalau masih dalam batas Arafah ya sah, kalau tidak ya tidak, karena ada batasannya. Ya, walaupun hanya minimalnya Pak sesaat di Arafah. Misalnya masuk saja sebentar, yang penting ada berada di situ. Sunah-sunah wukuf. Yang pertama, mandi untuk wukuf. Kapan itu dimulai? Yaitu ketika fajar. Yang afdol setelah zawal, yaitu di Namirah. Ya, sebelum wukuf, mandi dulu. Itu tanggal berapa? 9 Zulhijjah ya, yang kita disyariatkan puasa Arafah. Yang kedua, masuk di Arafah itu setelah zawal. Yang ketiga, dia mengumpulkan antara siang dan malam ya di Arafah. Artinya apa? Mengumpulkan siang dan malam, dia berada di Arafah itu ya sebelum ya setelah zawal tentunya kan. Tadi mulanya dari zawal, yaitu dia siangnya di situ sebelum ghurub, sebelum maghrib, dan sampai maghrib masih posisi di situ, sehingga dia berada di Arafah siangnya dan malamnya. Ini sunnah hukumnya. Hukumnya apa? Sunnah. Nah, ini disebutkan dia tidak meninggalkan Arafah kecuali setelah terbenam matahari, yaitu hari ke-9. Kalau belum terbenam matahari dia pergi, ya dia juga sudah sah, tapi tidak afdol. Maka di sini disebutkan, kalau dia pergi sebelum ghurub, tidak kembali lagi, disunahkan dia untuk membayar dam. Karena ada pendapat lain yang mengatakan harus dia menjumpai malamnya di Arafah. Dalam mazhab tidak diwajibkan. Tapi kalau dia enggak menjumpai malamnya, disunahkan untuk membayar dam. Ini salah satu contoh perbuatan sunah, tapi dia dianjurkan bayar dam. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa ya ketika wukuf di Arafah. Yang paling afdol yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca Al-Qur'an, surat Al-Hasyr, Al-Ikhlas, Al-Fatihah atau yang mudah baginya. Kemudian berdiri berada di tempat yang paling utama di Arafah, yaitu di bagian bawah Jabal Rahmah di tengah Arafah. Dan itulah tempat berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Yang berikutnya adalah imam atau yang mewakilnya berkhutbah. Kemudian Kesunahan berikutnya menjamak sholat zuhur dan asar, jamak takdim. Tadi kan wukuf dimulai dari zawal ya sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kemudian sholatnya bagaimana? Dijamak takdim. Jadi sholat asar didahulukan sehingga nanti fokus untuk setelah sholat fokus untuk apa? Beribadah di padang Arafah tersebut. Kemudian orang yang wukuf disunahkan menghadap kiblat dalam keadaan suci, menutup aurat dan tidak berpuasa. Muftiran ghairu shaim. Kemudian nanti pergi ke Muzdalifah, karena setelah wukuf nanti perjalanan selanjutnya adalah ke Muzdalifah. Nanti mabit di Muzdalifah ya, di malam ke 10. Kapan itu? Setelah zawal hilangnya Safrah malam hari. Ya, setelah huruf terbenam matahari, kemudian nanti ada warna kekuning-kuningan, cahaya kuning-kuningan. Nanti kalau sudah hilang itu disunahkan nanti terus pergi ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Hukumnya wajib. Rukun yang ketiga dari rukun-rukun haji yaitu tawaf. Yang dimaksud adalah tawaf ifadah. Karena nanti tawaf ada tiga macam, tawaf kudum ya, kedatangan. Kemudian ada apa? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf rukun. Kemudian ada tawaf wada yang hukumnya wajib. Tawaf ifadah ya. Waktunya masuk setelah masuk separuh di malam Idul Adha setelah wukuf di Arafah. Jadi tadi wukuf di Arafah, setelah malamnya dia pulang meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk mabit. Nah, setelah berlalu separuh malam pertama disebutkan di sini apa? Sudah mulai waktu masuk waktu apa? Tawaf ifadah. Syarat-syarat tawaf ya. Nah, berarti kalau tidak terpenuhi tidak sah. Yang pertama, tawaf 7 kali putaran. Yang kedua, nanti Ka'bah posisi di sebelah kiri. Dan tawafnya harus di luar Hijr Ismail yang seperti bentuk setengah lingkaran. Nah, itu harus di luar itu. Kalau di dalamnya enggak boleh. Karena ini tawaf harus di luar Ka'bah, sedangkan Hijr Ismail itu bagian apa lengkungnya itu masih teranggap dalam Ka'bah. Ya, karena itu pondasi Ibrahim dulu, ya kan? Sampai situ, kemudian orang-orang kafir ketika renovasi tidak cukup dananya, tidak sampai situ. Maka itu aslinya adalah masuk bagian dalam. Maka enggak boleh nanti tawafnya di dalam situ ya, harus di luar dari Hijr Ismail. Kemudian dimulai dari Hajar Aswad. Kemudian tawafnya harus di dalam masjid walaupun nanti diperluas ya, diperluas sampai seluas apapun selama tidak keluar dari batasan-batasan tanah haram. Kemudian niat, itu niat untuk tawaf rukun. Kemudian tidak ada sharif, pemaling. Yaitu apa? Misalnya, yaitu dia tidak memaksudkan tawaf untuk misalnya mencari sesuatu. Dia niat tawaf sampai tengah-tengah misalnya, kemudian mengejar sesuatu. Nah, ini nanti ada sharif. Ya. Mengejar orang, ketemu orang, bukan? Ini harus dia niatnya terus menerus yaitu untuk tawaf rukun ini tadi. Kemudian menutup aurat sebagaimana sholat, karena tawaf itu seperti sholat kan, tapi tawaf dibolehkan berbicara. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Batal wudunya ketika tengah-tengah tawaf, maka wajib wudu kemudian kembali. Kemudian meneruskan apa yang telah dilakukan. Dan tapi dia mulanya dari Hajar Aswad. Kemudian faedah, jika seorang yang haji atau umroh ya tawaf di tempat setelah Hajar Aswad, mulainya dari tempat, dari sisi, dari tempat ya setelah Hajar Aswad, maka tidak terhitung putarannya. Tidak terhitung. Jadi nanti terhitung kalau dia mulai dari Hajar Aswad. Kalau mulai di setelahnya misalnya, maka nanti putarannya tidak teranggap. Belum dihitung putaran. Dia harus menghitungnya ya. Dia harus mengulangi lagi ya, dari Hajar Aswad baru mulai dihitung putarannya. Sunnah-sunnah tawaf di Baitul Haram. Yang pertama, tawaf dilakukan dengan jalan kaki jika mampu, walaupun boleh dengan berkendara, menunggang apa misalnya. Kemudian mengusap Hajar Aswad. Ya, ketika awal tawaf mengusap dengan tangannya yang kanan dengan memberikan isyarat dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Yang ketiga, mencium Hajar Aswad ya, tanpa mengganggu orang lain atau sampai misalnya berebut ya, bertengkar ya, tanpa seperti itu. Dan mengusap rukun Yamani yaitu pojok yang mengarah ke Yaman, kemudian berdoa di situ. Tidak disunahkan mencium, kan, tapi hanya mengusapnya kemudian mencium tangannya. Ramal yaitu mempercepat berjalan pada 3 putaran untuk laki-laki, kemudian nanti berjalan dengan biasa di putaran setelahnya. Yang keenam, disunahkan mendekat ke Ka'bah. Kemudian yang ketujuh, memakai ridaknya yaitu menjadikan tengah ridaknya yaitu di bawah pundaknya yang sebelah kanan dan ujung ridaknya di atas pundak yang kiri. Yang kedelapan, mualah berkesinambungan ketika tawaf, tidak ada jeda yang panjang. Ini berputar satu, kemudian lanjutkan lagi dua, dan seterusnya. Yang kesembilan, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan tempat dimakamkan Nabi Ibrahim. Namun boleh di tempat manapun, di masjid tersebut, membaca di rakaat pertama surat Al-Kafirun, di rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Kemudian berjalan dengan tenang, kemudian mengangkat kedua tangan ketika berdoa, kemudian berdoa di multazam, yaitu di antara Ka'bah dan Hijir. Kemudian doa di antara Hijir dan makam Ibrahim. Kemudian yang atur adalah menyegerakannya di hari nahar sebelum zawal. Kemudian orang haji tersebut kembali ke Mina sholat zuhur di sana. Ini kan tadi setelah wukuf di Arafah, ya kan? Wukuf di Arafah setelah zuhur tadi wukuf, kemudian nanti setelah maghrib dia pergi ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Kemudian tawafnya ini di sini disebutkan menyegerakan tawaf ini di sebelum zawal. Ya, sebelum zawal berarti sebelum zuhur. Nanti tanggal berapa? 10 kan Zulhijjah. Dia tawaf. Ya, tawaf ifadah, tawaf rukun. Kemudian setelah selesai kembali ke Mina, sholat di Mina. Karena nanti kembali ke Mina, setelah itu kan dia menginap di Mina. Tanggal malam 11, 12, 13. ya dari tanggal 9 itu di Arafah, malam 10 di Muzdalifah ya menginap. Nah, kemudian 10 paginya dia nanti lempar jumroh dan nanti tawaf ini. Kemudian nanti kalau malam 11-nya dia kembali ke Mina, menginap di Mina malam 11, malam 12, malam 13, mabit di Mina, dan paginya itu melempar jumroh yang 3. Sampai tanggal 13 kemudian selesai ibadah haji. Nanti ada urut-urutannya ya. Ada di sini pensyarah memberikan apa? Apa istilahnya? Narasi atau ya rangkaian ibadah haji ya. Nanti beliau akan sebutkan di akhir ya. Kemudian faedah tawaf itu tidak keluar waktunya sepanjang hidup. Ya. Ya, demikian dulu yang dapat kita baca dan kita pelajari pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.